Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Yang semangat, yang semangat. Senin nih Senin. Semangat. Jangan molor, jangan muyung. Jangan merasa capek, jangan merasa letih. Anehnya semangat. Masa ente pada pemirsa enggak, ya kan? Bangun, bangun. Ayo. Cuci mata, cuci muka. Ya, daripada sehat, daripada seger. Senin ini kita minta sama Allah, mudah-mudahan perlindungannya Allah kasih buat kita, betul enggak? Nah, jaminan Allah kasih buat kita karena kita udah belajar nih. Ya, kita bismillahirrahmanirrahim, saya pun kayak nabukin diri saya sendiri nih. Cepat, cepat, cepat gitu. Ayo, ayo. Mau dijamin enggak sama Allah? Kalau mau dijamin, kum, kum lele lakolila, bangun malam. Kalau pengen dijamin sama Allah, salat subuh berjamaah. Nih, harusnya bulan Juni Juli ini para lelaki lagi enteng-enteng ini salat subuh berjamaah. Juni Juli ini harusnya. Ini penonton bola. Ya, tapi yang terjadi apa? Bola jadi tonton, subuhnya kagak. Udah, ditendang tuh jadi bola. Ya, insyaallah udah saya doain. Tonton bola juga jadi ibadah. Kalau apa? Baca bismillah, ya enggak? Sambil zikir, tidak bablas salat subuh. Ya, tidur sedikit, tetap kerja, tetap produktif insyaallah. Baik. Kita ngaji ya, ayat 77. Nanti saudara akan ketemu ayat 78, cakep banget tuh. Ya, saudara mudah-mudahan bisa melihat Qur'annya. Ayat 78-nya nanti cerita tentang kalaupun kita ada di benteng yang kokoh, kalau kematian itu datang, insya Allah tetap bakalan nyampe. Ya, sebelum ngaji saya jadi teringat kisah ketika dulu mondok gitu. Ada seorang yang bersahabat dengan malaikat. Saudara gak usah bekernyit, namanya gue cerita. Ya, ini waktu di pondok dulu. Dua orang yang, orang ini bersahabat dengan malaikat ini, saking dekatnya lalu mesen sama si malaikat kematian ini. Kalau nanti ajal datang, kasih tahu saya. Supaya saya bisa siap-siap. Lalu si malaikat bilang, siap, nanti aneh kasih tahu. Ternyata gak dikasih tahu tuh malaikat. Tiba-tiba malaikat datang bilang, hari ini kita mau cabut nyawa kamu. Marah nih si anak ini, yang udah menjelma menjadi orang dewasa, marah. Bukannya dulu kita bersahabat, udahnya dikasih tahu kalau nanti datang kematian, kasih tahu saya. Kok ini malah dadakan bilang mati gitu. Si anak muda ini lari, melintasi sungai, melintasi gunung, melintasi lautan. Melihatnya ke gunung lagi, masuk ke goa gitu. Merasa sudah aman dari kejaran malaikat, lalu si anak muda ini apa ya, ngelepas napas lagi. Hah, udah hilang nih malaikat. Ternyata malaikatnya di situ di goa. Apa kata malaikatnya? Emang di sini cabut nyawanya katanya. Udah lari lah capek-capek. Nah itu ayatnya ini nih, ayat 78 ini surah An-Nisa. Ini ayatnya. Udah datang kematian, nggak bakal bisa mundur. Terus si anak muda ini nanya kepada si malaikat, sekali lagi aku tanya kepada engkau malaikat, bukankah engkau sudah aku pesan untuk ngabarin tentang ya kematian? Lalu kata malaikat apa? Aku sudah ngabarin kok. Allah udah ngabarin tentang kematian kok. Ngabarin gimana? Lihat rambutmu yang sudah beruban. Nih rambut saya udah beruban nih. Bahan Allah lah. Ini sebenarnya ditipisin begini supaya nggak kelihatan ubannya. Ada banyak banget ubannya. Lihat muka kamu yang sudah ada keriputnya. Yeah. Orang tuh pada pengen muda, mulai jadi nggak ingat mati. Padahal tuh nggak apa-apa gitu loh. Ya yeah, makin tua makin arif dilihatnya kan enak. Muka saya memuka dulu lah. Muka saya sekarang lebih enak dilihatnya. Yeah. Ustadz, pagi-pagi dah nggak ada yang muji. Nih tuh kerutan nih udah ada nih. Ini tanda udah apa? Aging apa namanya? Kalau tua tuh namanya apa? Kan orang biasa anti-aging ya, gak usah anti-antian. Begini ini udah apa ya, tanda. Oh deh Suf, lu bukan lagi anak muda. Umur lu sekarang udah 36, mesti banyak insapnya. 4 tahun lagi lu 40. Iya kalau nyampe, kalau enggak gimana gitu. Lalu malaikat ngabarin, stamina kamu juga udah mulai payah. Mesti rekaman 10 episode, ini kita coba nyampe apa enggak nih. Udah tua gitu kan, nggak lagi jadi anak muda, gagal banget. Zaman dulu mah dijabanin aja, ceramah 5-6 kali satu hari hajar terus. Sekarang masya Allah, ceramah 2-3 kali udah dipijitin gitu. Masya Allah lah, itu tanda-tanda nih di ayatnya. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Silakan. Saudara, yang di ayat 77 yang tadi kita baca ada sedikit yang menarik buat saya. Ya harusnya jangan sedikit ya semua. Tapi ini sepenggal ini saya sampaikan kepada saudara semua adalah minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah. Ada sebagian manusia yang takut sama manusia itu seperti takut dia sama Allah. Udah lu jalanin, kalau enggak gue pecat lu. Terus dia jalanin, itu dia disebutnya kekhosyatillah. Atau bahkan Allah menyindir au asyadda khosyah, atau lebih takut lagi. Contoh. Izin Pak, udah azan sholat zuhur. Oke? Okay? Terus kata si pimpinan rapat begini, udah ntar aja sholatnya, kita kelarin dulu nih rapatnya. Jam 2 tuh. Udah jam 2 nih, udah tinggal sholat doang, udah tinggal 1 jam lagi waktu sholat. Si pimpinan bilang, temenin gua makan dulu. Tapi Pak, kita sholat dulu bentar. Udah menunggu gua makan dulu. Kalau dia sampai terus ngikutin lalu hilang tuh sholat lohornya, maka disebutlah dia au asyadda khasyah. Dia lebih takut sama pimpinan. Cariin gua perempuan. Gitu nih, kadang-kadang di 1-2 proyek. Cariin gua 1-2 perempuan. Kata kita begini, kalau 3 gimana? Emang bapak doang itu gue pesan. Wah, itu gawat tuh. Itu bukan lagi jadi tidak takut sama Allah. Ini udah benar-benar neraka. Terus kita punya pikiran gini. Waduh, kalau kita cariin, kita sama Allah, bagaimana urusannya nih? Tapi kalau nggak dicariin, ntar kita nggak bisa lagi kerja sama dia. Pak, kalau kemudian kita tetap nyariin, itu disebut sama Allah apa? Minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah. Dia tuh takut sama manusia seperti dia takut sama Allah. Jangan sampai terjadi begitu. Atau asyadda khasyah, lebih gila lagi. Dia gak mikir lagi tuh halal haram. Hajar aja udah perempuan diambil sama dia. Mulai disodorin tuh kepinan-pinan proyek. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya. Maka di sini Allah menyebut sebagai al-qital, sebagai perang. Ini perang juga, perang batin kita kan. Kita terusin, jangan. Saatnya sebenarnya, saatnya ketika kemudian pimpinan kita, teman kita mengajak kita pada maksiat, saatnya kemudian kita bilang, sayonara. Maaf, saya tidak lagi bisa kerja sama Bapak. Kenapa? Apakah saya tidak memberi Anda bagian? Oh, bukan, Pak. Saya takut sama Allah, Pak. Hari gini pakai takut sama Allah, enggak usah takut sama Allah. Udah, jamanin, nah. Kita bagi dua dah. Udah tetap bilang, enggak, saya mah takut sama Allah. Tau. Saudara nih, datang nih lelaki yang bukan muhrimnya saudara, datang lelaki yang bukan suami saudara. Lalu kejagoan nih orang, kejagoan sampai kemudian terlepaslah kancing satu, kancing dua. Ya, begitu saudara secara naluri perempuan mengatakan menolak, jangan bang ada Allah, saudara itu lebih takut kepada Allah daripada sama calon pacar atau calon suami. Tapi ketika saudara kemudian merasa, kalau ditolak ntar dia malah marah, ntar saya jadi gak jadi lagi bini dia nanti. Berarti saudara juga masuk pada kategori, minhum yakshawna nasa ka khasyatillah au asyadda khasyah. Ma'anallah. Baik, Kita hari ini masuk kepada pelajaran jaminan ya Allah Subhanahu wa taala lewat surah yang kita pelajari hari ini At-Talaq. At-Talaq kita mulai pelajari dari ayat ya 2. Ujung ayat 2. Oke. Orang sering bilang At-Talaq ini kan surah At-Talaq, Ustaz. Betul, tapi ayat 1 ayat 2 tuh kita penggal dikit, kita ambil ujungnya aja. Dzalika yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kebanyakan orang menggalnya mulai dari sini nih. Wa may yattaqillaha Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al, maka Allah akan menjadikan buat dia lahu makhraja, jalan keluar setiap kesulitannya. Ini masuk kita episode menarik ya, dari jaminan ya, ini lewat surah At-Talaq ayat 2 dia punya ujung, ayat 3, 4 dan 5. Ini ujungnya ya. Ini ujung. Wa may yattaqillaha. Saya suka narik dari sini kalau saya. Nih. Dari man kana yu'min billahi wal yawmil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa may yattaqillaha, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan jamin buat dia tuh jalan keluarnya pasti ada. Jalan keluar pasti ada. Tapi di mana ini jaminan ini? Kalau kemudian kita mengerjakan yang ini, wa may yattaqillaha, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ini ayat 2-nya saudara, ayat 3-nya lanjutan dari jaminan Allah buat siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjamin dia akan dapat jalan keluar dari setiap kesulitannya. Ada aja jalannya. Wa yarzuquhu. Ini luar biasa ini. Saya tuh pada saat susah tuh sama ayat ini demen banget itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak dia duga. Ini jalan keluar. Ini jalan rizki. Solusi lah kira-kira begitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang kemudian bertawakal kepada Allah, ini ada lagi syarat yang lain. Jadi ini yang pertama, ini kalau saya boleh ciriin. Ini kemudian yang kedua, ini dia yang ketiga. Barang siapa yang kemudian pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang kemudian akan ngeberesin semuanya. Inna Allah balighu amri. Qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadra. Allah menenangkan kepada kita semua, segala urusan tuh udah ada ukurannya lah. Enggak mungkin Allah ngejejek kita tanpa kemudian Allah tahu bahwa kita tuh mampu. Ya, sesuai dengan ayat yang populer sekali buat pemirsa di seluruh tanah air. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan menimpakan ya kepada seseorang itu musibah, bala, bencana, kesusahan, kesulitan kecuali Allah tahu kita tuh sanggup. Nah, ayat ini seolah-olah juga menjadi penguat qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semua tuh ada masanya begitu kira-kira. Jadi yang namanya sulit itu sebenarnya kalau sudah disebut sama Allah 6 bulan sebenarnya kita tinggal ngikutin aja jalannya, ngikutin terus. Ntar udah waktunya udah 7 bulan mah hilang sendiri tuh kadang-kadang. Kadang-kadang nih kita takut itu ya. Kayaknya tuh ombak bakal datang bergulung-gulung gitu menimpa kita. Tapi begitu kita udah di tengah ombak, ternyata ombak itu hanya riak kecil saja gitu. Kayaknya bawaannya bakal mati nih, kalau di PHK bakal mati, bakal begini, bakal begitu gitu. Tapi ternyata begitu kita jalanin mah, ya begitu aja gitu. Bahkan kelak kadang-kadang kita berterima kasih sama Allah. Nah ini ayat yang kita akan pelajari beberapa hari ke depan ya. Jaminan dari Allah adalah satu, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Oh sorry, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini jaminan pertama. Jaminan kedua adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, jaminan pertama adalah Allah akan kasih kita jalan keluar. Jaminan yang kedua adalah Allah bakal tambah rezeki kita. Kalau jalan keluar enggak dikasih-kasih, rezeki juga kagak nambah-nambah. Jangan-jangan ente emang bukan orang yang dijamin Allah, itu dia perasaannya begitu kira-kira. Utang tuh ya, utang dari 2004 tuh 15 juta. Lo seneng banget ngomongin utang. Harusnya 2005 nih jadi 13 juta. Gitu kan ya? 2006 jadi 11 juta. 2012 itu tinggal 2 juta, impas dah tuh 2013. Kenyataannya enggak begini orang itu. Orangnya top up itu. 2004 15 juta, jadi 18, jadi 20, tiba-tiba di 2012 bengkak jadi 67 juta. Kalau begitu saudara harus khawatir. Jangan-jangan saudara tidak masuk kategori yang dijamin Allah Subhanahu wa taala. Seru kan? Insyaallah jangan kemana-mana, Selasa besok tetap di Wisata Tian TV. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah masukin kita dalam golongan orang-orang yang dijamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, panjangin umur kita dulu nih. Panjangin umur kami dulu sampai besok. Dan terus lagi kita belajar, kami belajar. Mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang dijamin oleh-Mu, ya Allah. Rizkinya, kesulitannya, kesusahannya, pertolongannya. Kau jamin juga istri kami, anak kami. Orang-orang tua kami. Suaminya para istri. Anak-anaknya para orang tua dan orang-orang tuanya para anak. Mudah-mudahan kau menjamin bangsa ini juga ya Allah untuk keluar dari kesulitannya, dan kau jamin rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.